بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari. Dan pada kesempatan siang ini kita masukin bab yang ke-40 dari 42 bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di kitab Al-Iman. Di bab yang ke-40, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berjikan terjemah bab Adail Khumus minal iman, bab menunaikan 1/5 dari ghanimah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu merupakan bagian dari iman. Dan menunaikan 1/5 dari ghanimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa alamu anna ma ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusah wa lirrasul wa lidzil qurba ila akhir ayat." Ketahuilah maksudnya apa yang kalian dapat dari ghanimah, maka 1/5-nya itu merupakan bagian untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ila akhir al-ayat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di banyak tempat di Sahih Bukhari. Berkata rahimahullah ta'ala, haddathana Ali bin Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah indak Sulaiman. Perhatikan, tidak boleh ngobrol. Al-Imam Al-Bukhari muslim Hasan Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Yang baru siapa namanya ini? Ya. Dami Indak Syu'bah sayangnya Ali bin Ja'ad. Di sana hadis yang sedang kita baca, Syu'bah ibn Numan Dami ke belakang Ubaidullah Santa Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amir Minatil Hadis An Abi Jamrah. Kalau Abu Jamrah Muhammad Reza Indak Masmu Masmu Abi Jamrah kebelakang Abdul Aziz Abu Jamrah Masmu Masmuj Abi Jamrah Ali Mustafa. Yang jawab Syarif. Ahsan dan Nasir bin Imran Abdullahi rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, qala kuntu aq'udu ma ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yajlisuni ala sarire faqala aqim indi hatta aj'alaka sahman min mali فأقمت معه شهرين. Dari Abu Jamrah, Nasr bin Imran rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku duduk bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, sahabat yang mulia, putra paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau dijuluki dengan Al-Habr, begitu pula dengan Al-Bahr, seorang yang sangat luas ilmunya. Kata beliau, yujlisuni ala sariri, ketika aku duduk bersama beliau, beliau mendudukanku di sampingnya di atas sarirnya, di atas kursi beliau. Dan akan kita lihat di kitabul ilm bahwasanya Abu Jamrah rahimahullah ta'ala ditugaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menerjemahkan atau menjelaskan apa yang disampaikan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada orang-orang yang datang dan bertanya kepada beliau. Jadi kalau ada tamu-tamu yang datang dan bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Jamrah ini yang diperintahkan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menerjemahkannya. Kemudian kata beliau, Ibn Abbas berkata, aqim indi hatta jalaka sahman min mali. Wahai Abu Jamrah, tetaplah engkau bersamaku sampai aku berikan untukmu bagian dari hartaku. Ibn Abbas, beliau berniat untuk memberikan sesuatu dari harta yang beliau miliki kepada Abu Jamrah. Kepada Abu Jamrah, faqamtu ma'ahu syahrain, maka aku tinggal di sisi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma selama 2 bulan. Dan Abu Jamrah, Nasr bin Imran, tatkala beliau berasal dari kabilah Abdul Qais dari Rabi'ah, Ibn Abbas menceritakan kisah yang terjadi pada orang-orang Abdul Qais, yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas memberikan faedah kepada Abu Jamrah tentang kisah kaumnya. Kata beliau, Ibn Abbas berkata, inna wafda Abil Qais lama atau Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manil qawm au manil wafd, qalu Rabi'ah, qala marhaban bil qawm au bil wafd ghaira khazaya wala nadama, faqalu ya Rasulullah inna la nastati an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kufari mudar famurna bi amrin fasl nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi jannah wa sa'aluhu anil ashriba. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu utusan qabila Abdul Qais tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata atau bertanya kepada mereka, manil qawm atau manil wafad, siapa tamu-tamu yang mulia ini? Maka tamu-tamu tersebut mengatakan, Rabi'ah, kami orang-orang dari kabilah Rabi'ah, dari Abdul Qais, kabilah Abdul Qais, dan kabilah Abdul Qais termasuk dari kabilah Rabi'ah. Dan seperti telah kita lalui bahwasanya qabail Arab, kabilah-kabilah yang ada di Arab itu semuanya kembali kepada 3 kabilah besar, kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudar dan kabilah Tahtan. Dan yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu dari kabilah Abdul Qais, yang mana kabilah Abdul Qais masuknya ke kabilah min qabail Rabi'ah. Maka Nabi ketika mengetahui bahwasanya tamu-tamu tersebut berasal dari kabilah Rabi'ah, beliau berkata, marhaban bil qaum aw bil wafd ghaira khazaya wala nadama. Kalau kita selamat datang dengan kaum, atau itu marhaba, tayyib ghaira khazaya wala nadama, selamat datang dengan tamu-tamu yang mulia, ghaira khazaya wala nadama, datang dalam keadaan tidak dalam keadaan malu dan juga tidak dalam keadaan sedih. Itu datang dalam keadaan mulia. Tidak dalam keadaan malu, begitu pula sedih. Datang bukan dalam keadaan sebagai asir, tawanan perang, ataupun sebagai sabaya. Mereka datang sebagai tamu-tamu yang mulia. Faqalu, maka orang-orang wafad al-Yuqi sebut berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna la nastati an natiyaka illa fi syahril haram. Wahai Rasulullah, kami tidak mampu atau tidak bisa datang menghadap kepada engkau kecuali pada bulan haram. Dan bulan haram telah kita ketahui ada 4 bulan di setiap tahunnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar. Dan bulan-bulan tersebut orang-orang Arab memuliakannya, dan juga dalam ajaran Islam, minha arba'atul hurum, inna iddat asyuhur inda Allah isna asara syahra, minha arba'atul hurum, jumlah atau hitungan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram, bulan yang mulia, yang memiliki keistimewaan, yang mana di antara hukum bulan haram tersebut mereka tidak boleh berperang atau menumpahkan darah di bulan tersebut. Sehingga Rabi'ah, dan di sini Wafad Abu Qais mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mampu datang menjumpai engkau kecuali di bulan haram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kufari mudhar, karena antara tempat kami dengan engkau itu ada tempat-tempat yang mana mereka adalah orang-orang kafir mudhar. Kalau kami datang kepada engkau, kami harus melewati mereka. Dan jika kami datang di selain bulan haram, kami akan diganggu oleh mereka. Adapun di bulan haram, orang-orang kafir mudhar pun mereka meletakkan senjata mereka, tidak mengganggu musuh-musuh mereka. Famurna bi amrin faslin nukhbiru biman wara'ana. Maka wahai Rasulullah, perintahkanlah kepada kami dengan perkara yang fasl, perkara yang jelas. Nukhbiru biman wara'ana, yang kami akan beritahukan tersebut kepada orang-orang yang mengutus kami. Wa nadkhulu bihi jannah, dan dengannya kami bisa masuk surga ketika kami mengamalkan perkara tersebut. Wa sa'aluhu an ashriba, dan mereka pun bertanya kepada Rasulullah tentang hukum minuman. Jadi kata Ibn Abbas, Wafd Abu Qais datang kepada Nabi SAW ingin bertanya tentang suatu amalan yang jika diamalkan itu akan mengantarkan seorang ke dalam surga. Dan mereka mengatakan, perintahkan surga kepada kami sehingga kami bisa menyampaikannya kepada orang-orang di belakang kami, orang-orang yang mengutus mereka. Dan mereka pun bertanya kepada Islam tentang hukum minuman, terutama nabid, minuman yang merupakan campuran dari buah-buahan. Mereka biasa membuat nabid, yaitu kurma atau anggur atau buah-buahan jenisnya, dimasukkan ke dalam air dan dibiarkan beberapa lama, dan nanti air tersebut akan menjadi nikmat untuk diminum. Itu akan terdapat padanya sari-sari buah tersebut. Fa'amarum bi'arba wa nahum an arba. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Wafd Abu Qais tersebut dengan 4 perkara, dan melarang dari 4 perkara. Amarum bil imani billahi wahdah. Adapun perkara yang diperintahkan Nabi SAW, Nabi memerintahkan kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi berkata, ataduna mal imanu billahi wahdah. Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah? Qalu, maka orang-orang Abdul Qais mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, al-imanu billahi wahdah adalah syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamu salah, wa ita'u zakah, wa siyamu ramadhan, wa antu'u minal maghnami khumus. Beriman kepada Allah adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah dan anna Muhammad Rasulullah. dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan menunaikan siam di bulan Ramadan dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Wa nahman arba, dan Nabi SAW melarang mereka dari 4 perkara. Anil hantam wa dubba wa naqir wal muzaffaf. Rubba maqal al muqayyal. Yaitu membuat Nabi minuman di bejana-bejana berupa hantam atau dubba atau naqir atau muzaffaf atau muqayyal. Nama-nama bejana yang biasa mereka gunakan. Dan seperti itulah kita lalui bersama, Nabi SAW awalnya beliau melarang membuat Nabi itu minuman dari buah-buahan kecuali fisika, kecuali di tempat atau bejana yang terbuat dari kulit. Karena minuman tersebut kalau dibiarkan lama itu bisa menjadi khamr, bisa menjadi khamr. Kalau bahannya selain kulit, katanya itu akan cepat sekali menjadi khamrnya, dan ketika jadi khamr terkadang tidak diketahui. Berbeda kalau disimpan di kulit, itu lama menjadi khamrnya, dan kalau sudah menjadi khamr pun katanya nanti kulitnya akan pecah, menunjukkan minum tersebut tidak layak untuk diminum lagi. Akan tetapi hukum ini mansukh. Sebagai riwayat Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan nahaitukum anin nabid illa fisiqa fashribu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskira. Kata Nabi SAW, tadinya aku melarang kalian dari membuat minuman dari buah-buahan kecuali di siqa, kecuali dari bejana yang terbuat dari kulit. Adapun sekarang buatlah oleh kalian minuman di bejana apa saja. Akan tetapi wala tashrabu muskira, jangan kalian minum ketika minumannya sudah memabukkan. Jadi hukum ini mansukh. Kemudian setelah Nabi SAW menyampaikan tersebut, beliau berkata kepada orang-orang wafdi Abdul Qais, ihfaduhun wa akhbiru bihinna man wara'akum. Hafallah oleh kalian perkara-perkara ini dan beritahukan perkara tersebut kepada orang-orang di belakang kalian, orang-orang yang mengutus kalian, itu orang-orang kabilah Abdul Qais dari kabilah Rabi'ah. Ini hadis Abi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan termasuk di dalamnya adaul khumus, menaikkan 1/5 dari ghanimah, itu merupakan bagian dari iman. Dan Nabi SAW ketika bertanya dalam hadis ini kepada orang-orang wafd Abdul Qais, atadruna mal imanu billahi wahdah, tahukah kalian apa makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia sebutkan amalan-amalan itu, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadan. Amalan-amalan jawarih menunjukkan bahwasanya iman masuk di dalamnya amalan, atau amalan bukan bagian dari iman, seperti akidah ahli sunnah wal jamaah, al iman nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amal bil jawari wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ahli sunnah wal jamaah, dan ini merupakan akidah satu-satunya yang benar tentang keimanan. Iman adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati dan amalan dengan anggota badan, dan iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan juga di hadis ini kita bisa mengetahui faedah yang berkaitan dengan al-ilm. Al-ilm yuhfad. Ilm, yang namanya ilmu, butuh untuk dihafal. Nabi SAW setelah menyampaikan ilmu kepada wafdu Abdul Qais, utusan dari kabilah Abdul Qais, Nabi berkata kepada mereka, ihfaduhun, hafal oleh kalian perkara-perkara ini. Al-ilm wal hifad. Jadi seorang talibu ilm tidak boleh meremehkan masalah hafalan, terutama hafalan Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga kaidah-kaidah ilmiah yang harus dia pahami dengan baik. Al-ilm huwal hifad. Dan juga telah kita lalui Nabi, sebagian sahabat Zaid bin Akhtab radhiyallahu anhu mengatakan ketika beliau telah menceritakan bagaimana khutbah Nabi SAW yang pernah disampaikan dari mulai pagi sampai sore, Zaid bin Akhtab mengatakan wa'alamun ahfaduna, orang yang paling berilmu dan antara kami adalah orang yang paling hafal dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan al-ilm wal hifz. Kemudian juga al-ilmu selain disampaikan atau dihafal, tentunya diamalkan. Seperti tadi mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Dan riwayat na'malu bih, kami amalkan perkara tersebut, wa nukhbiru bihi man wara'ana, dan kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami, yaitu orang-orang yang mengutus kami. Ilmu selain dihafal juga diamalkan, kemudian disampaikan. Dan itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Malisa fi Sahihain li Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan terakhir kita mengambil bab yang ke-24 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-25 Syekh rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah dengan bab ma ja'a fi tablighil ilm bil isyarah. Bab menyampaikan ilmu dengan isyarah. Dengan isyarat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad, Ahmad bin Numan. Tanda Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Perhatikan. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي أعرف أنه يدعو لي. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. Dari Usam bin Zaid ibn al-Haritha radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau adalah kekasih Nabi SAW dan putra kekasih Nabi SAW. Usamah bin Zaid adalah sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW. Begitu pula ayahnya Zaid bin Harithah yang merupakan putra angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga adalah sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagian ulama ketika menukil hadis Usam bin Zaid, mereka terkadang mengatakan an Usam bin Zaid hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibn hibbi. Dari Usam bin Zaid, kekasih Nabi sallam, putra kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya sudah parah, habattu wa habatan nas ma'il Madinah. Aku begitu pula orang-orang datang ke negeri Madinah ingin menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika aku masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam saya dapatkan dalam keadaan asmata, la yatakalam, sudah tidak bisa berbicara. Nah, ini banyak kita dapatkan pada orang-orang yang sakit dan sudah di akhir umurnya. Banyak datangnya ketika sakit menjelang meninggalnya tidak berbicara, tidak berbicara, asmat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Usama radhiyallahu taala kekasih beliau, orang yang beliau cintai, masuk atau datang, jala yarfa yadayhi ila sama. Beliau mengangkat kedua belah tangannya ke atas. Kemudian beliau arahkan tangan beliau kepadaku, kepada Usam bin Zaid. Kata Usam, "A'rifu annahu yad'uli." Aku mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untukku. Sekalipun Usam tidak mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu sudah tidak bisa berbicara pada saat itu, tapi beliau paham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kedua belah tangannya dan mengarahkan kedua tangannya kepadaku, bahwa beliau berdoa untukku. Ini isyarat di tabligh al-ilm. Dan di hadis ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat beliau. Beliau berdoa untuk Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bab berikutnya, bab taqdimul aham fal ta'lim. Bab mendahulukan perkara yang terpenting di dalam ta'lim, dalam pengajaran. Mengajarkan sesuatu al aham fal aham, dari yang terpenting. Kemudian berikutnya. Tentunya yang namanya ulumuddin, ilmu agama, semuanya bermanfaat. Tapi sebagiannya aham minal akhir, sebagiannya lebih penting dari yang lainnya. Kira yang lebih dalam bab ini hadis Junud bin Abdullah radhiyallahu taala tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka belajar agama dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Imam Abu Abdullah bin Majah rahimallahu taala hadatsana Ali bin Muhammad qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Muhammad bin Najih wa kana thiqah an Abi Imran al-Jauni an Junud bin Abdullah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira fata'allamna al-iman qabla nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fajdadna bihi imana. Qala Syekh rahimahu ta'ala hadha hadithun sahih. Dari Junud bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu kami pada zaman Nabi sallam wa nahnu fityanun hazawira, kami adalah para pemuda hazawira yang kuat. Kemudian beliau berkata, fata'allamna al-iman qabla an ta'allama al-Qur'an, maka kami dahulu yang pertama kami pelajari, kami yang pelajari iman sebelum kami yang pelajari Al-Qur'an. Setelah kami pelajari iman, ta'allamna al-Qur'an, kami yang pelajari Al-Qur'an, fazdadna bi iman, dan dengan pelajari Al-Qur'an tersebut maka bertambahlah keimanan kami. Dan syahidnya sangat jelas sekali, mempelajari ilmu al-aham fal-aham, dari yang terpenting. Kemudian berikutnya, sini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka mempelajari perkara-perkara iman, perkara-perkara akidah yang harus diyakini oleh seorang mukmin dalam hidupnya. Dan ini teladan kita. Ketika kita belajar, tentunya ilmu yang kita pelajari sangat banyak. Ada ilmu bahasa, ada ilmu fikih, dan ilmu fikih pun berbeda-beda. Ada fikih tentang sholat, ada fikih tentang siam, ada fikih tentang zakat, tentang haji. Dan kedudukannya tentunya berbeda-beda. Ada ilmu akidah, ada ilmu mawaris, dan yang lainnya. Maka dahulukan pelajari akidah. Akidah perkara yang paling pokok dalam kehidupan kita. Perkuat ilmu akidah, akidah kita. Begitu pula setelah itu ilmu ibadah yang kita telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Ketika datang waktu salat, wajib bagi kita mempelajari salat. Ketika datang syawal Ramadan, wajib bagi kita mempelajari tentang hukum siam Ramadan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang waktu zakat atau haji, wajib bagi kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kita dahulukan ilmu yang terpenting, yang wajib kita pelajari. Dan yang paling utama adalah ilmu akidah. Dan juga di nusrah yang baru ada tambahan hadis Abi Malik Al-Asja'i an abihi. Yang dia tersebut disebutkan karena Rasulullah SAW idza aslama ar-rajul kana awwal ma yu'allimuna as-shalah aw qala 'allama as-shalah. Akhrajul Bazzar. Dari Abu Malik Al-Asja'i, dari ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang masuk Islam, maka yang pertama beliau ajari adalah tentang salat. Karena salat itu wajib ditegakkan 5 kali di setiap hari dan malamnya. Maka Nabi ajarkan ketika orang masuk Islam kepada mereka atau kepadanya tentang salat, tentang salat. Ini pun pelajaran bagi kita. Kita perkuat akidah kita dan juga pelajari oleh kita perkara-perkara yang merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya perkara salat. Dan ini pun yang wajib kita tanamkan dalam tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. didik dengan pendidikan yang benar, terutama masalah akidah. Seorang kalau akidahnya sudah benar, insya Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya akan baik bidnillahi ta'ala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.